Mitra bisnis, pasca kisruh pasokan kedelai yang berdampak pada aksi mogok produsen tahu dan tempe di tanah air, media serta pengamat sosial ekonomi nasional rame-rame menyoroti masalah ketahanan pangan Indonesia. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan, sungguh satu ironi jika bangsa agraris seperti Indonesia harus memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dengan mengimpor dari negara lain. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, apa pendapat Bapak melihat situasi ini? Ya, saya menilainya lagi-lagi adalah yang disebut neoliberalisme atau liberalisme saja, yaitu bahwa ini yang menjadi landasan paling mendasar adalah sebuah faham atau ya faham ideologi yang mengatakan bahwa pemerintah itu tidak boleh ikut campur di dalam ketahanan pangan, dalam produksi dan distribusi tidak boleh ikut campur. Gitu. Nah, ini akibatnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah benar-benar membela kepentingan petani, benar-benar mengusahakan supaya produksi dalam negeri, dalam bahan pangan itu mencukupi. Nah, mereka liberalisme itu kan tidak boleh ikut campur tangan, akan tetapi juga harus free trade. Jadi perdagangan bebas, terus kemudian argumennya mengatakan, kita kan cukup punya uang, artinya pangan itu bisa kita impor. Gitu. Nah, sedangkan pangan itu kan sangat penting kan, sangat esensial sekali kan, terutama beras. Gitu. Tapi Pak Quick, bukankah argumen itu ada benarnya? Ya memang bisa mengimpor, akan tetapi kalau terjadi gejolak pada pasar internasional bagaimana? Nah, yang sekarang mulai mengkhawatirkan gitu kan. Nah, dan itu di situ Indonesia ini lucu gitu, betul-betul percaya pada WTO, mesti patuh ini itu. Sedangkan Amerika sendiri itu memberinya subsidi kepada pangan itu sampai 60%. Lalu kemudian kalau kita tengok negara-negara Eropa semuanya tidak peduli kalau urusan pangan, bahan pokok, itu dia tidak peduli. Jadi dia memberi subsidi kepada petaninya. Akan tetapi Indonesia itu terus-menerus ditekan. Uang yang saya alami sendiri kan waktu saya di dalam pemerintahan menghadapi IMF kan pernah menekan supaya gula dan beras itu import duty-nya nol gitu. Ketika itu bahkan terjadi produksi yang mencukupi di sini. Nah itu perkelahiannya cukup hebat, mereka tetap ngotot. Dan kebijakan IMF yang seperti ini, di dalam negeri banyak yang mendukung. Nah ketika menghadapi bahaya seperti ini, baru rada lain. Demikian Quick Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.